nomor hadis yang ke-143, sedangkan dalam riwayat At-Tirmidzi dan Abu Dzar sama seperti itu dan disahihkan juga olehnya. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin yang pertama dari dua hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Abu Hurairah sudah sering lewat kepada kita. Yang kedua yaitu Abu Dzar pada hadis yang ke-143. Abu Dzar nama itu adalah nama kunyahnya. Disebutkannya adalah Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah. Dan beliau termasuk orang yang atau sahabat Nabi yang pertama-tama masuk Islam, termasuk daripada As-Sabiqunal Awwalun, termasuk daripada para sahabat generasi pertama yang masuk dalam agama Islam. Dan beliau termasuk sahabat Nabi yang terkemuka, artinya pemuka dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dan bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Dzar radhiyallahu anhu termasuk sahabat Nabi yang tatkala masuk Islam beliau disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Tatkala masuk Islam beliau disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan beliau termasuk mendapatkan gelar ahli zuhud, kemudian orang yang berilmu, kemudian orang yang mengamalkan, kemudian orang yang pemberani dan ahli pemanah. Ya, ini beberapa gelar yang didapati oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu. Zahidun, sadiqun, alimun, amilun, syuja'un, yusibu firrami. Ahli zuhud, ahli ilmu, ahli amal, yaitu ahli ibadah, pemberani, jujur, dan ahli memanah. Ahli memanah. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang Abu Dzar. Beliau bersabda, "Ma aqallatil ghubara wa la adallatil khadra min rajulin asdaqu lahjatan min Abi Dzarrin." Artinya, tidak ada pasir yang tubuh terbangan dan tidak ada pohon-pohon yang hijau dari seseorang yang lebih jujur pembicaraannya dibandingkan Abu Dzar. Maksudnya di dunia ini tidak ada yang lebih jujur dibandingkan Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dan Abu Dzar ini beliau pernah meminta kepemimpinan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka dha'if." Sesungguhnya engkau adalah lemah. Ini menunjukkan bahwa orang yang lemah, lemah dalam kekuatan jasmaninya, lemah di dalam kepemimpinan, tidak pantas untuk menjadi pemimpin. Ya, tidak pantas untuk menjadi pemimpin. Dan ini adalah salah satu petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Dzar, "Innaka dha'if." Padahal lemahnya Abu Dzar bukan karena tidak amanah, bukan karena tidak pantas untuk memimpin, bukan karena tidak pantas untuk menjadi penguasa, tidak. Akan tetapi lemahnya beliau karena mempunyai sifat yang sangat lembut. Setiap kali ada melihat orang yang miskin, maka beliau kasih apa yang ada di antong. Ya, setiap hari habis uangnya. Dan kadang-kadang pemimpin memerlukan sikap yang rasyid, sikap yang bijaksana di dalam memimpin. Tidak semua uang ataupun harta harus diberikan sehingga nanti negara menjadi miskin atau negara tidak mempunyai modal. Nah, itu berarti kan Abu Dzar radhiyallahu anhu adalah seorang yang lemah dari sisi perasaannya lemah, bukan kepemimpinannya, bukan ahli ibadahnya, bukan ibadahnya, bukan akhlaknya. Bagaimana kalau seandainya selain Abu Dzar yang lemah kepemimpinan, lemah jasmani, lemah pikiran, lemah ilmu, lemah amal. Ini menjadikan kita pelajaran bahwa seorang pemimpin harus al-qawiyul amin. Ya abati inna khayra man istajartal qawiyul amin. Kata salah seorang dari anak perempuan Ya'qub, anak perempuan Zakaria kalau tidak salah, atau Ya'qub, saya lupa. Yang jelas berkata kepada bapaknya, bapaknya seorang nabi, kemudian waktu itu ditolong oleh Nabi Musa alaihi salam. Kemudian salah seorang anak perempuan tersebut mengatakan, wahai bapakku, sesungguhnya orang yang paling pantas untuk engkau jadikan pekerja adalah al-qawiyul amin, yang kuat dan amanah. Nabi Syuaib, ya Nabi Syuaib, yang kuat dan amanah. Ini menunjukkan bahwa pemimpin itu harus amanah dan juga kuat, kuat dalam jasmani. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, dan Abu Dzar meninggal di Robadah. Robadah itu sekitar 98 mil dari kota Madinah. Terletak di daerah timurnya kota Madinah. Terletak di daerah timurnya kota Madinah. Dan kalau tidak salah, bahwasanya Abu Dzar, beliau inilah yang meninggal sendirian. Ya, beliau inilah yang meninggal sendirian. Bahwasanya tidak ada orang dari keluarganya yang mengurus Abu Dzar. Abu Dzar meninggal sendirian dan akhirnya dibawa oleh Abdullah bin Mas'ud, karena lihat 97 mil dari kota Madinah, timurnya kota Madinah. Ya, beliau tinggal di timurnya kota Madinah jauh. Kemudian dilihat waktu itu Abdullah bin Mas'ud melewati rumahnya Abu Dzar dan beliau meninggal pada saat itu. Kemudian dibawa oleh Abdullah bin Mas'ud ke kota Madinah. Dan cerita masuk Islamnya Abu Dzar terkenal di dalam hadis riwayat Bukhari dan juga hadis riwayat Imam Muslim. Karena tadi Abu Dzar, beliau ketika masuk Islam, kemudian kehidupan beliau sangat terkenal dengan kezuhutan dan juga siksaan dari orang-orang kafir Quraisy. Taib, itu yang pertama. Poin yang pertama. Poin yang kedua yaitu makna dari hadis ini. Makna dari hadis ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, debu itu adalah alat berwudu. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan bahwa as-sa'id di sini adalah maksudnya as-sa'id, yang pendapat yang kita ambil seluruh permukaan bumi, ya, seluruh permukaan bumi. Makanya para ulama mengatakan as-sa'id kullu ma tasa'ada minal ard, setiap yang ada di permukaan bumi, ya, baik itu ada pasirnya, debunya, ataupun tidak ada, ada batunya ataupun tidak ada, itu namanya as-sa'id, ya. Dan as-sa'id di dalam kata ini, dalam hadis ini, debu itu adalah alat untuk berwudu. Debu di sini dibatasi sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 42. Ya, fatayammamu sa'idan tayyiban. Bertayamamulah dengan debu yang suci. Jadi di sini debu itu adalah alat untuk berwudu, maksudnya debu yang suci. Dan ingat sekali lagi, kata debu ini adalah seluruh permukaan bumi, baik yang ada pasirnya, yang ada debunya, ataupun yang ada batunya, ya, seluruh permukaan bumi. Kemudian debu itu adalah alat untuk berwudu. Saya sudah jelaskan juga bahwa di sana ada perbedaan antara wudu'un dengan wadu'un, ya, seperti tohurun dengan tuhurun. Kalau wadu pakai waw, wawnya itu ada fathah di atasnya, maka itu namanya alat, alat untuk bersuci, ya. zatnya untuk bersuci. Adapun pakai dhammah, maka dia berarti pekerjaannya. Seperti misalkan, saya tulis dulu, wadu'un. Ini sama dengan tahur. Lihat. Ya. Di sana ada yang kita pakai wudu. Ada tahur. Nah, ini sama semuanya. Kalau pakai fathah maka berarti alatnya. Air kah? Debu kah? Batu kah? Kalau pakai dhammah maka berarti pekerjaannya, perbuatannya, ya, perbuatan berwudu, perbuatan bersuci, mandikah, tayamumkah, wudukah. Nah, ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Taib. Di sini kita perhatikan, makanya diterjemahkan debu itu adalah alat untuk berwudu bagi seorang muslim. Kalau kita perhatikan, debu alat adalah alat untuk berwudu bagi seorang muslim. Di sini nanti terdapat pelajaran. Apakah tayamum itu pengganti wudu? Ataukah tayamum itu hanya sebuah perbuatan yang akhirnya membolehkan wudu? Nanti saya jelaskan ini lebih dalam. Ya. Kalau kita katakan tayamum itu adalah pengganti wudu, berarti orang yang bertayamum, berarti kalau dia junub berarti terangkat junubnya. Terangkat junubnya. Kalau dia berhadas kecil berarti terangkat hadas kecilnya. Kalau ada air maka pada saat itu tidak perlu dia untuk berwudu kalau tidak batal. Saya beri contoh masalahnya. Jam 12 saya bertayamum. Tidak ada air. Kalau menurut pendapat yang pertama bahwa tayamum adalah gantian wudu, alat seperti halnya wudu. Kalau orang berwudu berarti apa? Terangkat hadasnya. Betul? Nah, begitu juga kalau pendapat pertama ini berarti tayamum juga mengangkat hadas. Kalau seandainya mengangkat hadas berarti nanti jam 3 misalkan ada air tapi saya belum batal dan setengah 4 saya ingin sholat asar, wajibkah saya berwudu? Hah? Tidak. Kenapa? Karena saya masih dalam keadaan suci. Paham sampai sini? Baik. Ada yang mengatakan tayamum itu adalah hanya hal yang dengannya membolehkan sholat. Ini mungkin penyebab jamaah sedikit kalau lagi kajian fikih agak sulit. Ya. Tayamum adalah penyebab hal yang membolehkan sholat. Artinya, Anda berhadas kecil, Anda berhadas besar, tidak ada air atau tidak boleh pakai air, maka bertayamum baru bisa sholat. Tapi hadasnya masih ada. Hadasnya masih ada. Kalau ada air maka harus apa? Harus mandi, harus wudu. Paham beda-beda dua antara itu? Hah? Paham? Iya. Jadi disinilah debu itu adalah alat untuk berwudu. Nah, nanti dibicarakan oleh para ulama, apa maksud alat untuk berwudu? Apakah dia pengganti wudu dalam artian dia mengangkat hadas, atau dia hanya sebatas ya perbuatan yang dengannya membolehkan sholat? Paham? Baik. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Yang jelas, debu itu adalah alat untuk berwudu bagi seorang muslim. Meski ia tidak mendapati air, ya, selama 10 tahun. Kata selama 10 tahun ini garis bawahi baik-baik, hanya sebatas menunjukkan panjang dan lama, bukan pembatasan. Sebatas menunjukkan panjang dan lama, bukan apa? Pembatasan. Nih. Bukan pembatasan maksudnya apa? 10 tahun itu bukan 10 tahun, bukan. Tapi menunjukkan kepada lama, meskipun lama, begitu loh maksudnya. Ya, debu adalah alat untuk berwudu meskipun enggak dapat air selama lama sekali. Misalkan 10 tahun. Nah, begitu. Ya, misalkan 10 tahun. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, perhatikan sekarang, setelah itu bila ia dapatkan air, maka bertakwalah kepada Allah. Kenapa disebutkan takwa? Apa hubungan takwa dengan wudu? Menunjukkan bahwa agungnya ibadah bersuci itu termasuk daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan, dan hendaklah ia mengusap kulitnya dengan air, yaitu kata penerjemah berwudu. Hendaklah dia mengusap kulitnya dengan air. Di sini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang memahami bukan wudu. Ya, jadi gini. Selama 10 tahun atau selama waktu yang lama enggak dapat air, cuma wudu aja. Kering kerontang cuma apa? Tayamum saja. Pas turun hujan, maka hadisnya berbunyi, hendaklah ia mengusap kulitnya dengan air. Ada air, dia usap. Usap saja. Memahami hadis sesuai dengan zahirnya, sesuai dengan lafadznya. Ini makna pertama. Makna yang kedua, hendaknya ia mengusap kulitnya dengan air, maksudnya adalah dia entah itu mandi junub atau berwudu sesuai dengan hajat yang dia perlukan. Kalau dia dalam keadaan cuma hadas kecil, berarti dia berwudu. Kalau dia dalam keadaan hadas besar, berarti dia harus mandi. Paham sekarang? Tetapi ada yang memaknainya adalah apa? Secara zahir, secara lafadz hadis, turun hujan, meskipun dia dalam keadaan junub tapi sudah bertayamum, turun hujan, maka dia tanai, dia tadah kedua tangannya, kemudian dia usapkan. Ya, dia hanya disuruh mengusapkan air ke kulitnya. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi wallahu alam, pendapat yang dimaksud dari hadis ini adalah hendaknya dia berwudu atau bertayamum sesuai dengan hadas yang dia miliki. Ya, sesuai dengan hadas yang dia miliki. Taib. Kalau sudah kita pahami makna hadis tersebut, kita kepada poin yang ketiga, yaitu derajat hadis ini. Di sini disebutkan diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Diriwayatkan dalam Al-Bazzar dalam kitab Al-Musnad. Musnad Al-Bazzar. Al-Bazzar mempunyai kitab namanya Musnad Al-Bazzar. Dan disahihkan oleh Ibnu Al-Qattan. Ibnu Al-Qattan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, adalah seorang ulama besar dari ulama hadis. Nama aslinya Yahya Ibnu Sa'id Al-Qattan. Yahya Ibnu Sa'id Al-Qattan. Dan namun Ad-Daruqutni membenarkan kemursalannya. Maksudnya, Imam Ad-Daruqutni, salah seorang ulama hadis, mengatakan hadis ini mursal. Mursal itu ada dua macam. Yang pertama, mursal adalah seorang tabi'i mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini mursal yang pertama. Mursal adalah seorang tabi'i mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, yang kedua yaitu mursal adalah seorang tabi'i atau sahabat Nabi meriwayatkan hadis yang belum dia dengar. Meriwayatkan hadis yang belum dia dengar dari Nabi Muhammad SAW, tapi beliau riwayatkan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mursal yang dimaksud di sini adalah yaitu seorang tabi'i meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kalau kita perhatikan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa hadis yang pertama 142 itu hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian hadis yang kedua, maka terdapat seorang perawi yang bernama Amr ibn Bujdan. Dan sebagian ulama mengatakan dia ini adalah majhul, tidak diketahui keadaannya. Akan tetapi wallahu alam, Bapak Ibu saudara-saudari, bahwa hadis ini dua-duanya adalah hadis yang minimal hasan. Kalau tidak ingin dikatakan sahih, minimal hadisnya hasan. Ya, wallahu alam. Jadi tidak ada keraguan di dalamnya, hadisnya hasan ataupun sahih. Baik, sekarang kita ambil poin yang keempat, hukum dan pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa tayamum adalah mensucikan dan mengangkat hadas. Dan ini pendapat pertama. Tayamum adalah mensucikan dan mengangkat hadas, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Makanya Rasulullah SAW bersabda, at-tayamum wudhu'ul muslim. Tayamum itu adalah seperti wudhunya orang muslim. Jadi dia sama hukumnya dengan tayamum, dengan wudhu. Dan ini madhab Abu Hanifah, Imam Ahmad, kemudian Syekhul Islam Ibnu Qayyim Asy-Syaukani, As-San'ani, ya. Ini menunjukkan bahwa tayamum adalah mensucikan dan mengangkat hadas. Pendapat yang kedua, tayamum adalah hal yang membolehkan sholat. Jadi dia tidak mengangkat hadas, dia tidak mensucikan, tetapi dia membolehkan sholat. Berarti hadasnya masih ada dalam dirinya, tapi dengan tayamum jadi boleh. Ya, dengan tayamum jadi boleh. Dan ini mazhab jumhur, dari mulai Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mazhab jumhur. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat pertama, bahwa tayamum seperti wudu. Kalau orang berwudu, apa yang terjadi pada dirinya? Hadasnya terangkat enggak? Terangkat. Kalau orang junub kemudian mandi, apa yang terjadi pada dirinya? Hadasnya terangkat enggak? Terangkat, dan dia menjadi suci. Maka tayamum juga seperti itu, yaitu mensucikan dan mengangkat hadas. Mensucikan dan mengangkat hadas. Lihat dalilnya, bahwasanya pendapat yang pertama ini lebih kuat. Surat Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin, walakin yuridu liyutahhirakum." Artinya, Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan untuk menjadikan atas kalian kesulitan. Akan tetapi Allah menginginkan mensucikan kalian. Al-Maidah ayat 6 ini ayat tayamum. Maka menunjukkan bahwasanya ketika Allah berfirman walakin yuridu liyutahhirakum, ini pendalilannya. Tetapi Allah menginginkan mensucikan kalian. Menunjukkan bahwasanya tayamum apa? Mengangkat hadas dan mensucikan. Mengangkat hadas dan mensucikan. Baik. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, dalil yang kedua bahwasanya tayamum adalah mengangkat hadas dan mensucikan, yaitu bahwa orang yang bertayamum berarti dia mengganti wudu. Dan kalau mengganti wudu dengan tayamum, maka mengambil hukum wudu. Ya, mengambil hukum wudu. Artinya apa? Bapak Ibu Saudara-saudari, berarti dia seperti orang berwudu. Seperti orang berwudu. Hadasnya kecilnya habis. Kemudian kalau hadasnya besar junub juga terangkat menjadi orang suci karena dia memakai gantian dari wudu dan gantian dari mandi. Dia seperti berwudu. Coba sekarang perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, perkataan menarik dari Syekhul Islam. Saya bacakan. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, "Bali tayammum yaqumu maqamal ma'i mutlaqan." Tayammum menggantikan keberadaan air secara mutlak, murni semuanya. "Wa yastabihu bihi kama yustabahu bil ma'." Dan membolehkan dengan tayammum sebagaimana dibolehkan dengan air. Maka kalau begitu kata beliau, ya tayammum qabla waqt, boleh bertayammum sebelum masuk waktu, sebagaimana wudu boleh sebelum masuk waktu. Boleh enggak kita sebelum asar salat berwudu? Boleh. Sebelum zuhur berwudu. Maka begitu pula sebelum zuhur, sebelum asar, sebelum salat bertayamum kalau dipastikan tidak ada air. Karena dia seperti wudu. Kemudian, kama yatawaddau qabla al-wudu, sebagaimana berwudu sebelum salat. Wa yabqa ba'da al-waqt kama tabqa taharatul ma' ba'da. Dan kalau setelah sholat masih suci enggak? Dengan tayamum masih suci enggak? Masih. Sebagaimana orang berwudu setelah sholat dia juga masih suci. Pokoknya dia mengambil hukum wudu. Tayamum seperti hukum wudu. Wa idza tayammama li nafilatin shalla bihil fariidhata. Dan apabila dia bertayamum untuk sholat nafilah, sholat sunnah, ya, maka dia boleh untuk mengerjakan sholat wajib sebagaimana kama annahu idza tawadda li nafilatin shalla bihil fariidhah. Sebagaimana kalau orang berwudu untuk sholat sunnah tapi kemudian sholat wajib, boleh enggak? Boleh. Misalkan saya ingin berwudu, kemudian setelah wudu saya mengerjakan sholat dua rakaat sebelum subuh, setelah sholat dua rakaat sebelum subuh iqamah, kemudian saya sholat subuh yang wajib. Maka tayamum juga begitu. Dia bertayamum untuk sholat sunnah, kemudian dia lanjutkan untuk sholat wajib. Boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena tayamum mengganti wudu secara mutlak. Apapun hukum yang berkaitan dengan wudu, maka diambil oleh tayamum. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, kemudian Syekhul Islam mengatakan, "Wa hadza qawlu katsirin min ahli al-'ilm wa huwa madzhabu Abi Hanifah wa Ahmad." Wa fi riwayatith thaniyah wa qala Ahmad hadha huwa al-qiyas wa hadha al-qawl huwa as-sahih wa alayhi yadullu al-kitab wa sunnah wal-i'tibar. Artinya, dan ini adalah pendapat kebanyakan atau kebanyakan dari para ulama, dan ini mazhab Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan Imam Ahmad mengatakan ini adalah yang benar, ya, dan ini pendapat yang benar yang ditunjuki oleh Al-Qur'an, sunnah, dan juga tadabbur terhadap Al-Qur'an dan sunnah tersebut. Jadi wallahu alam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa tayamum apa? Hukumnya seperti hukum berwudu. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini, bahwa hadis ini menunjukkan bahwa siapa yang bertayamum untuk junub, siapa yang bertayamum untuk junub, kemudian dia dapat air, maka wajib baginya mandi. Wajib baginya apa? Mandi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa debu atau tayamum adalah alat bersucinya orang muslim. Jika dia, walaupun dia tidak mendapati air 10 tahun, kalau dia mendapati air, maka takwalah kepada Allah dan sentuhkan air ke kulitnya. Artinya pas dapat air, mandi. Pas dapat air apa? Mandi. Mandinya di sini bukan karena dia junub. Tapi mandinya apa? Karena hadis. Karena tayamum sudah mengangkat junubnya, sudah mengangkat hadasnya. Paham maksud saya, Pak? Ya. Tayamum di awal sudah mengangkat hadasnya, dia seperti orang suci. Tapi dapat air disuruh mandi, mandinya di sini apa? Hanya sebatas mengamalkan apa? Hadis. Bukan berarti dia dalam keadaan junub. Paham maksud saya? Baik. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan bolehnya terkadang dilebihkan dalam berbicara. Bolehnya terkadang dilebihkan dalam berbicara. Dari mana itu? Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, meskipun tidak mendapati air selama 10 tahun. Wah, ini susah untuk dapat air, apa? Terjadi tidak dapat air 10 tahun itu rasanya susah. Ya, rasanya susah. Artinya kalaupun selama itu tidak mati, itu luar biasa. Tidak dapat air selama 10 tahun. Ini berarti melebihkan pembicaraan. Isi pembicaraan dilebihkan. Maka terkadang yang seperti ini diperbolehkan. Melebihkan isi pembicaraan untuk menekankan, bukan untuk kesombongan. Untuk menekankan. Paham maksud saya? Ya. Seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Barang siapa yang beramal sebesar zarrah. Zarrah tahu apa arti zarrah? Zarrah namlatun saghira, yaitu semut yang kecil atau lebih kecil darinya. Au haba, atau debu. Debu yang kalau masuk matahari, kemudian ada debu-debu yang berterbangan. Seperti itu. Kalau ada orang yang beramal baik sekecil itu, di akhirat dia akan lihat. Sebaliknya, kalau ada orang yang beramal buruk sekecil itu, di akhirat dia akan mendapatkan balasannya. Maka pertanyaan, apakah ini ada mungkin orang beramal sekecil itu? Maka jawabannya, bukan tujuannya mengukur amal, tetapi tujuannya adalah menunjukkan kepada paling sedikit, paling kecil. Sekecil apapun akan terlihat amal kita. Kalau kecil baik, maka akan diperlihatkan di hari kiamat. Kalau kecilnya buruk, maka akan diperlihatkan di hari kiamat. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi boleh ya seseorang untuk membicarakan perkataan yang kadang-kadang mubalaghah, dilebihkan untuk apa? Menekankan pembicaraan. Menekankan pembicaraan. Seperti misalkan dia punya teman baik sekali, dia mengatakan, "Tidak ada orang yang paling baik yang pernah saya lihat dibandingkan kamu." Ya, seorang suami merayu istrinya, "Engkau adalah wanita yang terbaik di dunia sepanjang penglihatan mata saya." Ya, gombal. Dipuji gak mau, gak dipuji salah. Dipuji dikatakan gombal. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, lihat lagi hadis Rasul disebutkan oleh Imam Al-Uthaymin. Sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Man iqtata'a shibran minal ardh zulman tawwaqahu Allahu yaumal qiyamah. Lihat, ini juga mubalaghah. Azan? Oh ya, silakan. Ya, kita lanjutkan, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi dalam Islam, dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul, ada kadang-kadang mubalaghah. Mubalaghah itu berlebihan dalam pembicaraan, dalam penyebutan ayat, dalam penyebutan hadis untuk menekankan perkataan. Contoh yang lain, ini hati-hati ya, dan ini banyak terjadi di tengah masyarakat. Hadis riwayat Muslim, man iqtata'a shibran minal ardi zulman tawwaqahu Allahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengambil satu jengkal tanah seseorang, satu jengkal tanah seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakannya nanti pada hari kiamat. Kalau kita lihat, apakah ada orang cuma ngambil satu jengkal? Enggak, ngapain ngambil satu jengkal? Tapi ini bentuk apa? Mubalaghah. Hah? Iya, maksudnya satu jengkal itu gini, Mas, satu jengkal diambil oleh dia. Enggak, satu jengkal diambil oleh dia. Maka Allah akan menimpakan nanti padanya hari kiamat. Ada orang ngambil satu jengkal? Enggak ada. Ya, tidak ada. Ini menunjukkan mubalaghah. Menunjukkan berlebihan tapi dalam menekankan perkataan. Jangan sampai ngambil tanah orang walau satu jengkal. Paham maksudnya? Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Contoh yang lain lagi, surat At-Taubah ayat 80. Ini contoh-contoh mubalaghah ya. Contoh-contoh terlalu berlebihan dalam pembicaraan, akan tetapi untuk menekankan perkataan. In tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirullahu lahum. Kalau kamu memintakan ampun kepada Allah sebanyak 70 kali, tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Artinya 70 kali ini bukan batasan. Berarti Ustaz kalau 80 boleh? Enggak. Berarti kalau dimintakan ampun 80 kali diampuni oleh Allah? Tidak. Ini adalah ayat, kalau tidak salah, ayat untuk orang mukmin meminta ampun kepada orang musyrik atau orang kafir. Enggak akan bermanfaat. Selama mereka mati dalam kekafiran, kemusyrikan, istighfarnya orang beriman tidak akan bermanfaat sama sekali. Walau 70 kali istighfar, bukan batasan. Kalau 71 berarti kabul dong, Ustaz. Enggak. Ya, 70 itu maksudnya apa? Mubalaghah. Ini. Taib. Kemudian pelajaran yang terakhir, Bapak Ibu saudara-saudari, pada hadis ini yaitu batalnya tayamum jika ada air. Batalnya tayamum jika ada air. Kalau ada orang mempertahankan tayamumnya padahal masih ada air, maka tidak sah wudu dan mandinya, tidak sah sholatnya. Batalnya tayamum jika ada air. Dan apabila sudah ada air, maka dia mandi atau dia berwudu. Kalau dia dapat air, maka dia mandi atau berwudu. Tapi ingat, mandi dan wudunya ini untuk apa? Mengerjakan hadis Rasul, bukan karena dia hadas. Enggak. Paham ya? Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Baik, kita baca hadis selanjutnya. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kharaja rajulan fi safarin fa hadaratis salatu wa laysa ma'ahuma ma'un fatayammama sa'idan tayyiban fa sallaya thumma wajada al-ma'a fil waqt fa'ada ahaduhuma as-salata wal wudu'a wa lam yu'id al-akhar thumma ataya rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa dhakara dhalika lahu fa qala lil ladzi lam yu'id asabta as-sunnata wa ajza'atka salatuk wa qala lil akhar lakal ajru marratain rawahu abu dauda wan nasa'i. Artinya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, dua orang laki-laki melakukan perjalanan. Lalu tibalah waktu sholat. Sementara keduanya tidak membawa air, keduanya pun bertayamum dengan debu yang baik. Kemudian sholat. Setelah itu mereka berdua mendapatkan air, sedang waktu sholat masih ada. maka salah seorang di antara keduanya mengulangnya, mengulangi sholatnya dan wudunya, sedang yang lain tidak. Lalu keduanya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan hal itu kepadanya. Maka beliau bersabda kepada orang yang tidak mengulangi sholatnya, engkau telah mengerjakan sunnah dan sholatmu sah. Dan beliau bersabda kepada temannya, kamu mendapatkan dua pahala. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin pertama dari hadis ini adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri, beliau sahabat Nabi yang terkenal dengan kunyahnya, namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan, ini Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian poin selanjutnya itu makna dari hadis ini. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, dua orang laki-laki melakukan perjalanan safar, yaitu perjalanan yang di sana mereka mengqasar salat. Tidaklah safar disebut safar kecuali di dalamnya seseorang boleh untuk apa? Mengqasar salatnya. Ya, diboleh untuk mengqasar salatnya. Taib. Lalu tibalah waktu sholat. Maksudnya sudah masuk waktu sholat. Sementara keduanya tidak membawa air, karena dalam safar, apalagi zaman dahulu susah untuk air, ya, tidak membawa air. Keduanya pun bertayamum. Keduanya pun bertayamum dengan debu yang baik. Kemudian sholat. Setelah itu mereka berdua mendapati air sedang waktu sholat masih ada. Maka salah seorang di antara keduanya mengulangi sholatnya dan wudhunya. Ini mafhum semua ya. Dan sedang yang lain tidak. Lalu keduanya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tayamum karena enggak ada air, lalu sholat. Kemudian jalan lagi. Ternyata di tengah jalan dapat air dan waktu sholat masih ada. Apa maksud waktu sholat masih ada? Masih dalam waktu sholat yang mereka sholat itu, ya, entah itu sholat asar, sholat zuhur, waktu sholatnya masih ada misalkan. Maka yang satu mengulang wudhu dan sholatnya, yang satu tidak. Maka Rasulullah SAW menceritakan. Dan mereka menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda kepada orang yang tidak mengulang sholatnya, asobtas sunnata, artinya engkau telah mengerjakan sunnah, telah sesuai dengan sunnah. Artinya amal yang engkau kerjakan tadi, tidak mengulang sholat, itu sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan usahamu benar, istihadmu benar. Kemudian yang kedua, lalu Nabi Muhammad SAW bersabda kepada temannya, yaitu yang mengulang sholatnya dan mengulang wudhu, kamu mendapatkan dua pahala, yaitu pahala sholat yang pertama dan pahala sholat yang kedua. Ya, mendapatkan dua pahala, pahala sholat yang pertama dan pahala sholat yang kedua, dua-duanya benar. Baik, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah, itu makna hadis. Kemudian poin ketiga, derajat hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud An-Nasa'i. Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, wallahu a'lam, hadis ini dibincangkan oleh para ulama. Ya, hadis ini dibincangkan oleh para ulama dengan tiga perbincangan. Ada yang mengatakan bahwa dia mursal. Mursal yaitu terputus sahabat Nabi. Ada yang mengatakan dia munqati', yaitu terputus sanadnya. Tetapi bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, Allahu a'lam, dengan penguat-penguat riwayat-riwayat yang lain, maka hadis ini adalah hadis yang hasan ataupun sahih. Ya, hasan ataupun sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Wallahu a'lam. Baik, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang poin yang keempat, yaitu hukum dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, yaitu hadis ini menunjukkan bahwa seorang yang bertayamum lalu dia sholat, lalu dia mengulang sholatnya karena dapat air, maka dia dapat pahala atas hal itu. Ya, dia dapat pahala atas hal itu. Saya ulangi, seorang yang bertayamum lalu dia sholat, lalu dia mengulang sholatnya tatkala dapat air, maka dia dapat pahala atas hal itu. Kalau dia tidak mengetahui, tidak diperlukan diulang lagi. Dia dapat pahalanya. Kalau dia tidak mengetahui bahwa tidak diperlukan untuk diulang lagi. Saya ulangi hukumnya. Hadis ini menunjukkan bahwa bolehnya bertayamum. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang bertayamum lalu dia sholat, kemudian dia mengulang sholatnya tatkala mendapat air, maka dia mendapatkan pahala atas hal itu. Dengan syarat apa? Dia tidak mengetahui bahwa tidak perlu mengulang. Kalau sudah tahu tidak perlu mengulang lalu tetap mengulang, maka ini malah berdosa. Ya, maka ini malah berdosa. Barang siapa yang bertayamum lalu sholat, lalu dia mengulang sholatnya karena dapat air, maka dia mendapat pahala. Dengan syarat dia tidak tahu kalau tidak boleh mengulang. Dengan syarat dia tidak tahu kalau tidak boleh apa? Mengulang. Baik. Pelajaran selanjutnya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau mengulang sholat setelah dapat air dengan sengaja dan tahu hukumnya, maka dia menyelisihi sunnah. Kalau mengulang sholat setelah dapat air dengan sengaja dan tahu hukumnya, maka dia berarti menyelisihi sunnah. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini, yaitu keadaan-keadaan orang yang bertayamum terhadap sholatnya. Ini catat baik-baik. Keadaan-keadaan orang yang bertayamum terhadap sholatnya. Yang pertama, mendapati air setelah sholat dan setelah keluar waktu, maka sholatnya tidak perlu diulang secara ijma'. Mendapati air setelah sholat dan setelah keluar waktu. Jadi ada orang tayamum lalu sholat, kemudian setelah itu habis waktunya lalu dapat air. Apakah dia mengulang atau tidak? Tidak. Tidak mengulang sama sekali dengan ijma'. Mendapati air setelah sholat dan setelah keluar waktu, maka tidak pengulang sholatnya. Ini berdasarkan ijma'. Yang kedua, mendapati air setelah sholat dan sebelum keluar waktu. Mendapati air setelah sholat sebelum keluar waktu. Jadi dia sholat asar dengan tayamum, sebelum maghrib dapat air. Nah, apa yang dia kerjakan? Ngulang sholat gak? Hah? Tidak. Ini pendapatnya, tidak diulang. Menurut pendapat yang lebih kuat. Kalau saya katakan menurut pendapat yang lebih kuat, itu berarti ada terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ya, tidak diulang menurut jumhur. Kebanyakan para ulama mengatakan tidak diulang. Baik, yang ketiga, mendapati air tatkala sholat. Ini terjadi dua pendapat. Ada yang mengatakan batal tayamum dan sholatnya, pendapat pertama. Ada yang mengatakan tidak batal tayamum dan sholatnya. mendapati air tatkala sholat. Jadi lagi ruku dia sholat dalam, dengan bertayamum. Tatkala sholat turun hujan. Nah, gimana? Ada dua pendapat. Yang pertama apa? Batal tayamum dan sholatnya. Yang kedua apa? Tidak batal. Wallahu a'lam, Bapak Ibu, pendapat yang paling kuat dan hati-hati apa? Batal. Jadi dibatalkan, diputus sholatnya, ambil air wudhu dan sholat. Kenapa? Karena Allah berfirman, falam tajidu ma'an. Lalu kalian tidak mendapati air, fatayamam, maka bertayamumlah. Kalau sudah dapat air berarti selesai tayamumnya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ya, satu hadis lagi. Masih sanggup? Ya, satu hadis lagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ibnu Abbas, afwan. Sebelum satu hadis kita ambil dulu pelajaran dari Imam Bapak ini. Ya, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan sabarnya Rasulullah dalam menghadapi sahabatnya. Dan ini di zaman sekarang harus kita contoh. Dan berusaha mencontoh, menjadi orang penyabar. Sabarnya Nabi Muhammad SAW terhadap para sahabatnya, di antaranya orang tadi yang mengulang. Beliau katakan, beliau tidak cela, beliau tidak caci, beliau tidak hinakan, tapi malah beliau mengatakan bahwasanya lakal ajru marratain, kamu mendapatkan dua pahala. Padahal waktu itu beliau menyelisihi sunnah. Tapi karena ijtihad maka tetap dapat pahala. Ya. Beda sekarang kalau sudah tahu hukumnya, kita masih berijtihad, oh ini menyelisih sunnah berarti. Ini yang ini faedah yang kita bisa ambil. Faedah selanjutnya Bapak Ibu saudara-saudari, beramal sesuai dengan sunnah lebih baik daripada banyak tapi tidak sesuai dengan sunnah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asabtas sunnah." Kamu sesuai dengan sunnah. Padahal amalnya lebih sedikit daripada yang mengulang tadi. Tapi sunnahnya seperti itu, maka itu lebih baik. Beramal sesuai dengan sunnah, ini lebih baik dibandingkan banyak amal tapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah, yaitu pemberian semangat kepada orang yang mengerjakan sunnah. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda di sini, asabta sunnah wa ajza'atka salatuk. So, engkau telah sesuai dengan sunnah dan salatmu sah. Nah, ini pemberian semangat dari Rasulullah SAW. Artinya meskipun sedikit amalnya dibandingkan yang mengulang tadi, tetapi karena sesuai dengan sunnah, maka dia sholatnya apa? Sah. Orang mungkin dengan perasaan, Ustaz, itu kan dengan tayamum, ini dengan air Ustaz, masa dia kalah? Iya, ini dengan sunnah, sedangkan ini dengan hanya perasaan saja. Ya, wallahu a'lam. Baik, kita ambil hadis yang selanjutnya. Hadis yang ke-145. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi azza wa jal, wa in kuntum marda aw ala safarin qala wa idha kanat birrajuli aljirahatu fi sabilillah wal quruhu fayujnib fayakhafu an yamuta in igtasal tayammam. Rawahu Ad-Darqutniyyu mauqufan wa rafa'ahu Al-Bazzar wa shahhahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim. Artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah Subhanahu wa taala, dan jika kalian sakit atau dalam keadaan safar, Abdullah bin Abbas berkata, apabila seseorang terluka dan terkena penyakit di jalan Allah, kemudian junub, lalu ia takut akan meninggal dunia kalau mandi, maka hendaknya bertayamum. Diriwayatkan oleh Ad-Darqutni secara mauquf dan dimarfu'kan oleh Al-Bazzar serta disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran pertama dari hadis ini adalah sahabat yang meriwayatkan hadis ini, siapa beliau? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ma'ruf namanya siapa? Abdullah, terkenal dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu kalau bahasa Indonesianya anaknya Abbas. Maka kalau kita kasih nama anak Ibnu Abbas, berarti anaknya anak Abbas. Ya, ini tidak kurang tepat, bukan tidak benar. Tapi kalau seandainya orang berdalil, Ustaz, itu nama sahabat. Ibnu Abbas itu saya jadikan bukan sebagai anaknya Abbas, tapi dia sebagai nama. Boleh enggak? Kalau maksa ya sudah. Gimana? Mau dilarang. Ya. Ini Bapak Ibu. Baik. Abdullah bin Abbas ma'ruf ya, terkenal ahli tafsir, ahli hadis. Kemudian salah seorang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kemudian sahabat yang belia di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Kemudian gigihnya beliau menuntut ilmu. Ada pelajaran menarik, Pak, tentang menuntut ilmu ini. Dan ini mudah-mudahan menjadi adab. Saya waktu di Terawas dapat adab bahwa bukan di Solo dapat adab. Jadi ceritanya itu ada Syekh namanya Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili. Ini guru besar di kota Madinah, profesor akidah dan guru besar di Masjid Nabawi, Syekh. Kemudian beliau membawa murid beliau. Yang murid itu adalah murid beliau, tapi sampai di Indonesia menjadi syekh. Padahal itu murid jadi syekh. Maka ketika pembukaan daurah, di awal-awal pembukaan, ada kata sambutan dari Syekh Ibrahim, ada kata sambutan dari Syekh Ismail, nama muridnya. Yang menarik adalah kata sambutan dari Syekh Ismail ini, itu bahwasanya saya sebenarnya tidak pantas untuk berbicara di hadapan antum sekalian dengan adanya guru saya. Dan ini adab saya dapati dalam beberapa buku salaf. Yaitu adabnya apa? Murid la yatasaddar nafsahu biwujudi madama syaikhuhu mawjud. Seorang murid itu pantang untuk mengajar selama syekhnya masih ada. Ya, selama syekhnya masih ada. Sebagian orang di zaman sekarang enggak. Suka banget ke depan. Ya. Enggak, kalau ada gurunya itulah ya tersedar. Dia tidak memunculkan dirinya selama gurunya ada, dan itu adab. Ya, itu adab dari seseorang yang menuntut ilmu syar'i. Maka kalau seandainya ada seorang belajar kepada orang lain, selama orang tersebut masih ada, dia terus tuntut ilmu saja. Nanti kalau sudah gurunya tidak ada, baru menggantikan. Dan itu saya dapati di majelis Syekh Abdul Muhsin. Ada pembaca Syekh. Pembaca. Saya dulu kan menggunakan metode itu sebenarnya. Jadi saya suruh baca, tapi karena diprotes akhirnya saya yang baca sendirilah. Ada suruh baca. Pembaca dahulu, pembaca di majelis Syekh itu seorang profesor, pembaca bukunya profesor. Jadi bukan sembarangan. Syekh di dalam ilmu hadis, hafal perawi hadis dan ngajar saya di kelas. Tapi untuk disuruh buat majlis ilmu enggak mau. Artinya disuruh ada, ayo pengajian Syekh, baca kitab ini. Padahal beliau ahlinya. Enggak, masih ada guru saya. Itu adab. Ya, yang mudah-mudahan kita bisa beradab dengannya. Sebagian orang enggak sekarang. Ya, duduk di kursinya ustadznya. Hanya untukmu yang berjiwa dagang. Kehendakan benar jadi ustadz. Ya. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Jadi itu adab, adab la yatasaddar. Dia tidak memunculkan dirinya selama syekhnya masih ada, selama gurunya masih ada. Meskipun kalau dilihat muridnya lebih pintar dari syekhnya. Bukan urusan, tapi ini adab. Meskipun muridnya kadang-kadang lebih, kalau lagi menyampaikan lebih luar biasa dibandingkan syekhnya. Lihat Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, ulama dari kerajaan Arab Saudi. Beliau mempunyai guru Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yang kitabnya kita baca setiap pagi Senin Selasa. Ya. Itu tidak keluar Syekh Ibn Utsaimin sebelum ini meninggal. Sebelum Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di meninggal. Seperti itu adabnya. Ya. Adab-adab seperti ini kadang-kadang kita tidak dapati di buku-buku. Tapi kita dapati dari cerita-cerita seperti ini. Saya pun mendapatinya seperti ini. Baik. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Abdullah bin Abbas, saya cerita tadi kenapa. Karena Abdullah bin Abbas itu terkenal dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmunya sampai luar biasa. Sampai nunggu gurunya di depan pintu rumah gurunya. Sahabat itu, sahabat Nabi. Menunggu sahabat-sahabat yang lebih tua, yang lebih dekat dengan Rasulullah, untuk mengambil hadis dari mulut-mulut beliau. Padahal beliau alul bait, keluarga Rasul. Sampai sahabat-sahabat yang lain itu malu. Kenapa begini wahai anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian beliau juga memuliakan orang-orang yang berilmu, beliau mencium tangannya. Hakadza na'malu bi'alimina, kata beliau. Demikianlah kita berbuat kepada orang alim kita. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ada yang baru datang haji, mudah-mudahan hajinya mabrur. Hajjan mabrur, sa'yan masykur, wa dhanban maghfur. Haji mabrur, hajinya masykur, dan doanya, dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan. Sekarang itu Abdullah bin Abbas. Yang jelas banyak pelajaran dari Abdullah bin Abbas, terutama dalam menuntut ilmu. Dan salah satu yang menjadi menarik pelajaran dalam menuntut ilmu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma adalah beliau mendapat doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Anda punya anak atau Anda seorang penuntut ilmu, minta doa dari orang-orang yang diharapkan doanya dikabulkan oleh Allah. Ya, minta doa agar anak-anak kita menjadi anak yang saleh, qurratu ain, dzurriyatan thayyibah. Dekatkan mereka dengan orang-orang saleh. Dekatkan mereka untuk duduk bersama orang. Kenalkan mereka, jangan malu-malu, kenalkan mereka. Mungkin anak tersebut belum terbiasa, kelakuannya belum sopan ataupun tidak terlalu menghormati, tidak mengapa, nanti dia akan terbiasa. Kenalkan mereka dengan orang-orang yang dianggap saleh dan juga dianggap doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. poin selanjutnya, yaitu makna dari hadis ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah. Maksudnya apa? Abdullah bin Abbas sekarang menafsiri firman Allah. Tentang firman Allah itu maksudnya Abdullah bin Abbas menafsiri firman Allah. Firman Allah dalam surat apa itu? Wa in kuntum marda aw ala safar. Surat apa? Al-Maidah ayat 6. Ya, surat Al-Maidah ayat 6. Yang artinya, dan jika kalian sakit atau dalam keadaan safar. Sedikit menyimpang Bapak Ibu, yang berkaitan dengan hati. Kemarin hari Ahad saya sebutkan di majelis taklim rahmat. Saat terindah adalah tatkala seorang sakit tapi tetap berusaha untuk ibadah. Saat terindah adalah tatkala seorang yang bersafar penuh dengan keterbatasan tapi tetap berusaha untuk ibadah. Sakit misalkan, sakit kepala, tetap saja sujud, sholat. Saya jadi ingat cerita Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Di hari-hari beliau sakit keras. Waktu itu beliau tetap ngajar di Masjidil Haram. Suaranya masih terdengar kencang. Ternyata, subhanallah, ada seorang yang ingin bertemu dengan beliau di tempat mengajar beliau di dalam kamar. Ternyata apa? Suara yang begitu kencang tersebut ternyata keluar dari seorang manusia yang sudah tinggal tulang, kata beliau. Ya, perjuangan untuk beribadah, perjuangan untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Perjuangan itu saat-saat terindah. Perjuangan untuk benar-benar mengakhiri hidupnya dalam rangka berdakwah, menyampaikan ilmu agama, berdakwah sampai mati. Maka itu saat-saat terindah. Seseorang sulit untuk berwudu, mungkin di sini sakit, di sini luka atau yang semisalnya, tetap saja dia berwudu dengan semaksimal mungkin. Itu adalah saat terindah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum ala ma yahmu lamal ala ma yamhullahu bihil khataaya wa yarfa'u bikum ad-darajat." Maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang mengangkat derajat kalian, menghapuskan dosa-dosa kalian? Salah satu amalnya adalah isbaghul wudu fil makarih. Menyempurnakan wudu meskipun dalam keadaan sulit. Itu saat terindah. Saat terindah tatkala seseorang beribadah maksimal meskipun dengan segala macam keterbatasan. Saat terindah seseorang sholat, tetap sholat. Pernah kan sekarang di media-media sosial terbuat terlihat orang pergi ke masjid dengan tabung gas untuk sholat berjamaah. Itu saat terindah. Tidak bisa dibayar dengan harta. Saat terindah tatkala orang buta pergi ke masjid karena memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Saat terindah tatkala seseorang berusaha untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau dalam keadaan sempit, tidak ada yang diharapkan kecuali ridha Allah. Tidak ada yang diharapkan kecuali pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bersusah payah. Saat terindah adalah kadang-kadang mencari makanan kesukaan orang tua. Walaupun dalam keadaan sulit. Dia sebenarnya tidak mempunyai biaya juga. Akan tetapi demi baktinya kepada orang tua, dia tidak ingin memperlihatkan kepada orang tua bahwasanya dia pun melarat. Itu saat terindah. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia agar dia mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya sebutkan ini karena berkaitan dengan sakit dan safar. Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, "Idza maridhal 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahih." Jika seorang hamba sakit atau bepergian, maka dituliskan pahalanya seperti dia sedang sehat atau dalam keadaan muqim. Kalau dia sholat, kalau dia beribadah. Ini dengan catatan, dia mempunyai kebiasaan sebelum sakit, sebelum safar, dia punya kebiasaan untuk ibadah. Maka tatkala dia sakit, tatkala dia safar, ditulis pahalanya secara sempurna. Meskipun tatkala safar, orang sholatnya bagaimana? Qasar. Sholat ba'diyah, qobliyahnya tidak ada. Tapi tetap dituliskan pahalanya. Orang kalau sakit, sholatnya kadang-kadang jamak. Sakit kepala, luar biasa. Dia harus menjamak. Karena kalau seandainya dia tidak jamak, maka dia akan terasa sangat sakit. Maka tetap saja dia diambil, dituliskan pahalanya secara sempurna. Ini rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Beliau berkata, apabila seseorang terluka dan terkena penyakit di jalan Allah. Maksudnya terluka di sini, Bapak Ibu Saudara-saudari, yaitu seorang terluka yang menyebabkan dia tidak bisa untuk apa? Memakai air wudu ataupun mandi. Atau terkena penyakit di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau terkena penyakit di jalan Allah. Maksudnya terkena penyakit tatkala dia bepergian, entah itu berjihad, entah itu dia sedang dalam keadaan menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dalam keadaan mengunjungi saudaranya yang sudah tidak lama dikunjungi, tidak dia mengunjunginya benar-benar hanya murni karena ingin mengunjungi, karena ingin berharap pahala, tidak ada komersil sama sekali. Maka ini namanya di jalan Allah. Terkena penyakit pada saat itu, kemudian junub dan ia takut akan meninggal dunia kalau mandi, maka hendaknya bertayamum. Nah, ini tafsiran dari siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hendaknya dia bertayamum. Mafhum ya. Poin yang ketiga yaitu derajat hadis ini. Diriwayatkan oleh Ad-Darqutni secara mauquf dan dimarfukan oleh Al-Bazzar dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini adalah hadis yang lemah ya. Karena di dalamnya terdapat Atha, ya, terdapat Atha ibnu Sa'ib. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Yang jelas kalau kita perhatikan hadis ini menunjukkan bahwa seorang yang bepergian ataupun orang yang bersafar dan atau orang yang sakit tidak mampu untuk memakai air, maka dia boleh untuk bertayamum, baik itu dalam keadaan mengangkat hadas kecil atau hadas besar. Nah, itu tafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan kajian kali ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Tafadhal jika ada yang ingin bertanya. Ada? Silakan. Barakallahu fiik. Terkait dengan sholat qasar pada saat safar, Ustaz, saya pernah dengar ada pendapat, Ustaz, ya, misalkan dalam keadaan safar kita menemui sholat jamaah itu sholat isya, kita belum sholat maghrib, kita berniat jamaah takdir, jadi kita ikut sholat isya 3 rakaat, rakaat ketiga kita tahiyat akhir, lalu bangkit rakaat terakhir yang imam itu kita sholat 2 rakaat, Ustaz. Atau sholat zuhur kita jamak selain asar di waktu sholat zuhur. Jadi pada saat tahiyat awal kita tahiyat akhir, lalu kita bangkit kembali, ikutin sampai tasyahud akhir. Jadi dua-dua. Nah, ini pendapat siapa Ustaz ya? Saya pernah dengar seperti ini Ustaz. Ini gimana Ustaz? Iya. Ada kasus seorang ikut sholat isya, tapi dia sholat maghrib karena satu dan lain hal. Imamnya sholat isya, dia sholat maghrib dan ikut dari rakaat pertama. Maka yang pertama perlu dibicarakan adalah tidak ada kewajiban harus selarasnya niat imam dengan niat makmum. Boleh imam sholat wajib, makmum sholat sunnah. Boleh imam sholat sunnah, makmum sholat wajib. Boleh imam sholat maghrib, makmum sholat isya. Kok bisa? Boleh imam sholat isya, makmum sholat maghrib. Yang penting tidak ada kewajiban harus selaras niatnya. Ini yang perlu dibicarakan pertama. Dan itu adalah pendapat yang lebih kuat daripada yang mewajibkan. Memang ada pendapat, kalau tidak salah adalah salah satu pendapat dari mazhab Syafi'i, bahwa antara imam dengan makmum harus selaras niatnya. Baik. Kalau kita berpendapat dengan mazhab Syafi'i tadi, maka apa yang antum sebutkan sudah dari awal tidak boleh gitu. Makanya saya sebutkan hadis. Baik, yang jelas boleh tidak sama antara niat imam dengan niat makmum. Yang penting gerakannya sama. Adapun hadis yang berbunyi innamaju'ilal imam liyutamma bih, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, maksudnya adalah imam dijadikan untuk diikuti dalam hal-hal yang umum dalam sholat. Seperti ketika imam berdiri maka makmumnya berdiri, imam ruku makmumnya ruku, imam sujud makmumnya sujud, imam duduk di antara dua sujud maka makmumnya duduk di antara sujud, imam duduk tasyahud makmumnya duduk tasyahud. Nah, kalau sudah kita pahami ini, lalu ada kasus tadi ditanyakan, imam sholat isya, makmumnya sholat maghrib, ikut dari rekaat pertama, otomatis rekaatnya akan kurang. Bagaimana sikap sang makmum? Ada dua cara. Yang pertama, yaitu sang makmum dia mengikuti imam seperti biasa sampai pada rekaat yang ketiga, dia duduk tasyahud sendirian. Imamnya otomatis bangun untuk rekaat keempat. Dia duduk tasyahud menunggu imam sampai selesai. Ya, menunggu imam sampai mereka menyelesaikan rekaat keempat, baru imam duduk tasyahud dan salam bersama-sama imam atau setelah imam. Nah, ini pendapat siapa? Ini pendapat ulama peneliti diantaranya Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ada pendapat yang kedua, yaitu dengan cara makmum dia mufaraqah. Jadi dia mengikuti imam dari pertama, kemudian setelah itu imam naik ke rakaat keempat, dia tasyahud sendirian, kemudian dia salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru setelah itu dia bangun untuk mengejar jamaah isya. Ya. Wallahu alam, dua-duanya ini boleh. Dua-duanya boleh. Kenapa? Karena pertama, dia telah melakukan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal imam liyutamma bih." Sungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Ya. Yang kedua, kalau pendapat yang kedua, dia berarti ingin mendapatkan dua-duanya sholat berjamaah. Dan itu juga diperbolehkan. Ya. Wallahu a'lam. Adakah dalil yang menunjukkan ke sana? Belum ada, Mas. Ya, kita ambil fatwa. Dan dalil umum Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imam liyutamma bih." Imam dijadikan untuk diikuti. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Ya. Nanti panitia mungkin bisa memberi hadiah kepada yang suka bertanya, di antaranya Mas Daeng Salman. Mudah-mudahan hidupnya diberkahi oleh Allah. Insyaallah. Nah, jazakallahu khair atas kesempatan yang diberikan. Sebentar, sebelum beliau bertanya, ada faedah menarik. saya kemarin waktu bulan kemarin waktu di luar kota, ada seorang yang bertanya kepada Al-Ustadz Al-Fadhil Abdul Hakim Abdad Amir yang akan datang insyaallah pada tanggal 7 sampai 9 November, dari tanggal 7 sampai 9 November. Kalau ada orang mengucapkan barakallah, barakallahu fiik, apakah harus dijawab wa fiik barakallah? Kalau ada orang mengucapkan jazakumullahu khairan, apakah harus dijawab wa jazakumullahu khairan atau wa iyyakum? Maka beliau menjawab, untuk permasalahan seperti ini aja, kata muridnya, saya tidak menghadiri majelisnya, kata muridnya satu jam dibahas. Saking luasnya ilmunya, satu jam dibahas. Dan beliau tidak mendapati kalau ada orang mendoakan barakallahu fiik, kemudian dijawab dengan wafiq barakallah. Tidak ada hadisnya. Tetapi boleh enggak menjawab? Silahkan dijawab. Karena orang mendoakan, maka kita boleh untuk menjawab. Allah berfirman, "Wa idza hayyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Jika kalian diberikan salam, doa dengan sebuah salam atau dengan doa, maka jawablah dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Tapi untuk dalil barakallahu fikum kemudian dijawab dengan wafik barakallah, belum ada dalil. Jadi kalau seandainya nanti ada yang sebelum bertanya barakallahu fikum, kalau di Saudi biasanya penanya ahsanallahu ilaikum, kemudian sang ustaz tidak menjawab, itu bukan berarti tidak menghormati. Ya, bukan berarti tidak menghormati. Tafadhol. Misalnya dalam safar ustaz terus junub, terus kita mendapat air hanya cukup. Bentar mas, ganti ya. Misalnya mendapati air hanya untuk cukup berwudu, artinya sedikit aja, sementara junub. Ini yang bingung, apa tayamum atau bagaimana ustaz? Antum maunya mana? Bingung, belum tahu jawabannya. Iya. Terus yang kedua, ini sering dialami pada daerah-daerah yang tidak ada air, itu diantar mobil-mobil tangki air mereka beli, sekarang ada juga. Misalnya sementara salat, kalau tadi hujan kan langsung dibatalkan, tapi ini sementara salat. Terus ada pemberitahuan mobil tangki sebentar lagi akan kesini, apakah dibatalkan salatnya? Ya, alhamdulillah beliau tidak mengatakan hujan sebentar lagi datang. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Pertanyaan pertama yaitu, ada air cukup untuk berwudu padahal beliau junub, maka bagaimana caranya? Maka jawabannya, bapak ibu saudara saudari, yang seperti ini adalah dia kembali kepada ayat tadi, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Lalu kalian tidak mendapati air, maka hendaklah kalian bertayamum. Kalau dalam keadaan dia junub dan cukup air hanya untuk berwudu, maka pada saat itu wallahu alam dia tetap bertayamum, tidak berwudu. Karena kenapa? Karena wudunya tidak sah, karena dia tetap dalam keadaan junub. Ya, dalam keadaan junub. Cuma yang jadi permasalahan, Mas, kadang-kadang kata sedikit di sini atau cukup untuk berwudu ini kita sebenarnya bisa gunakan untuk mandi. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mandi dengan dua sa itu dua kali ini. Ya, 1 liter ya. Air seperti itu. Jadi kalau memang cukup hanya untuk berwudu, saya lebih condong kepada pendapat dia bertayamum. Karena tidak terangkat hadasnya kalau dia berwudu, tapi terangkat hadasnya kalau dia bertayamum. Wallahu a'lam. Adapun permasalahan yang kedua yaitu, kalau seandainya dia dalam keadaan sholat dengan tayamum, tapi diperkirakan air tangki akan datang sebentar lagi, maka Allahu a'lam, kalau seandainya air tangki tersebut diperkirakan besar perakiraannya bisa datang, maka dia dinyatakan seperti orang punya air. Berarti jangan sholat, ya, tunggu airnya datang. Tapi kalau seandainya diperkirakan dia tidak dapat datang air, hanya sebatas dzan, sangkaan saja, maka silahkan dia bertayamum, kemudian dia berwudu. Jadi dilihat di situ, tangki tadi diperkirakan besar datang atau tidak. Kalau diperkirakan besar datang, maka dia jangan sholat tetapi menunggu. Itu pun kalau tidak keluar waktu. Kalau keluar waktu, maka dia bertayamum dan sholat dan tidak perlu untuk menunggu airnya. Wallahu a'lam. Nah, yang lain. Ya, saya ingin membacakan fatwa tentang wakaf, ya. Lihat, perhatikan baik-baik. Mudah-mudahan nanti bagian dokumentasi bisa mempublikasikannya. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wakaf artinya adalah menahan asal dan mengambil manfaat. Asalnya ditahan dan mengambil manfaat. Maksudnya apa? Asal barang tersebut tetap tidak boleh diapa-apakan, tetapi diambil manfaatnya. Yang akan manfaatnya tersebut, pahalanya dialirkan kepada sang pemberi wakaf. Dan wakaf, itu yang pertama. Wakaf adalah sebuah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, inni asabtu malan bi Khaybar lam usib qattu malan anfasu indi minhu." Wahai Rasulullah, tatkala di Khaybar aku mendapati harta. Tidak pernah aku dapati harta yang lebih berharga dibandingkan itu yang aku miliki. "Fama ta'muruni fi?" Apa yang engkau anjurkan aku untuk berlaku pada harta tersebut? Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha." Jika kamu ingin, maka kamu tahan barang tersebut tapi kamu sedekahkan. Kamu tahan barang tersebut tapi kamu sedekahkan. Inilah yang disebut dengan wakaf. Ya. Misalkan ada orang punya rumah, dia katakan, "Rumah itu saya wakafkan untuk sekolahan." Rumahnya tetap seperti itu, tapi manfaatnya untuk sekolahan. Ini namanya wakaf. Ya, tahbisul asal wa tasbilul manfaat. Artinya menahan barangnya dan diambil manfaatnya. Baik. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ghaira annahu la yuba' wa la yuhab wa la yurath. Nah, ingat ini. Tetapi dia dengan tiga syarat. Tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Ya. Tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Maka akhirnya apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Fatasaddaqa biha Umar fil fuqara wa dzawil qurba war riqab wa fi sabilillah wa ibnus sabil wad dhaif. Ya, artinya maka Nabi Umar bin Khattab mensedekahkan harta tersebut pada orang fakir, para kerabat, budak, kemudian orang-orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang kehabisan bekal, dan tamu-tamu. Kok bisa? Ya, hartanya masih di situ tapi diambil manfaatnya. Keperluannya itu, hasilnya itu untuk itu. Nah, ini nantinya bisa terjadi pada yayasan kita ini. Ya, Yayasan Al-Umm Banjarmasin ini. Banyak yang datang kepada saya, "Ustaz, saya ingin mewakafkan tanah daerah ini, daerah ini." Saya tidak berani untuk menerimanya. Nah, bisa kita lakukan seperti itu. Kita terima, tidak mesti harus dijadikan sebuah pesantren atau sebuah masjid. Karena kadang-kadang tanah yang ada di situ, di depannya masjid sudah. Sedangkan peraturan tidak membolehkan itu. Ya, atau tanah yang di situ di depannya pesantren. Maka tidak mengapa kalau seandainya ini tanah diwakafkan dan diambil manfaatnya. Tanahnya tetap saja tetapi diambil manfaatnya. Misalkan dijadikan sebagai lahan peternakan sapi. Hasilnya digunakan untuk dakwah, itu bisa. Tanahnya tetap dijadikan sebagai tanah apa? Wakaf. Tidak boleh diwarisi nantinya oleh ahli warisnya, tidak boleh dihibah, dan tidak boleh dijual. Ustaz, kalau seandainya seorang berwakaf rumah, rumahnya kan otomatis lama-kelamaan runtuh, lama-kelamaan hancur, bagaimana? Nah, apakah boleh dijual? Nanti kita akan bicarakan. Ya, kita lanjutkan dulu. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, salah satu dalil lain yang menunjukkan tentang wakaf adalah hadis riwayat Muslim yang terkenal. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalas. Jika anak Adam meninggal, maka terputus dari amalnya dari kecuali dari tiga hal. Shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'ulah. Sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak saleh yang mendoakannya. Maka bahkan subhanallah ada perkataan dari Jabir radhiyallahu anhu yang mengundang kita untuk bersemangat berwakaf. Kata Jabir, lam yakun ahadun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzu maqdiratin illa waqaf. Artinya, tidak ada seorang pun dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kaya, mampu, banyak uang kecuali dia berwakaf. Karena itu apa? Mengalir pahalanya. Meskipun dia sudah jadi satu tulang ekor, mengalir pahalanya. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala mengatakan, la khilafa bainal a'immah fi tahbisil qanatir wal masajidi khasatan wa ikhtalafu fi ghairi dhalik. Nah, sekarang apa saja yang boleh diwakafkan? Wallahu alam, yang boleh diwakafkan nanti kita akan sebutkan adalah semua yang bisa diambil manfaatnya. Yang bisa diambil manfaatnya. Imam Al-Qurtubi mengatakan, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa boleh berwakaf masjid, boleh berwakaf jalan atau jembatan. Itu enggak ada perbedaan pendapat. Sedangkan yang lain-lain masih terjadi perbedaan pendapat. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saya ulangi. Yang poin ketiga, setelah kita menyebutkan pengertian wakaf, dalil wakaf, kemudian poin ketiga itu bagaimana proses terjadinya wakaf. Proses terjadinya wakaf. Proses terjadinya wakaf bisa dengan perbuatan, bisa dengan ucapan. Bisa dengan perbuatan, bisa dengan apa? Dengan ucapan. Ucapan misalkan, seorang mengatakan, saya wakafkan tempat ini untuk si fulan atau untuk yayasan fulan. Maka ini berarti sudah sah pewakafannya. Sudah sah pewakafannya. Kalau peraturan di Indonesia, peraturan di negeri ini, wakaf pergi ke KUA. Ya, kantor urusan agama. Bukan untuk istri saja, tapi untuk apa? Untuk wakaf. Ya, kalau peraturannya. Dan saya berpesan bahwa kekuatan wakaf lebih kuat dibandingkan hibah. Kita lihat ada beberapa pesantren-pesantren yang dikelola oleh para ustad, tetapi statusnya cuma hibah. Nanti pesantren tersebut besar, asetnya besar, omsetnya tinggi, akhirnya diambil oleh orang yang menghibahkannya. Ya, karena tidak kuat. Maka yang paling kuat itu adalah apa? Wakaf. Dan itu banyak terjadi di tengah masyarakat. Kasihan sang ustadnya yang membesarkan pesantren tersebut. Ternyata pemilik tanahnya, pemilik bangunannya mengambil kembali setelah melihat dunianya besar di situ. Maka hati-hati. Baik. Kemudian yang kedua yaitu dengan perbuatan, yaitu seperti misalkan seseorang menjadikan rumahnya sebagai masjid. Boleh sholat di situ, boleh dimanfaatkan untuk sholat, untuk berjamaah. Maka pada saat itu, oh itu berarti secara tidak langsung sudah dijadikan sah sebagai apa? Wakaf. Baik. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Poin yang keempat, lafat-lafat wakaf. Lafat-lafat wakaf. Yang pertama, lafat wakaf itu adalah seperti orang mengatakan saya wakafkan atau saya tahankan. Tapi yang paling sharih, jelas tadi, saya wakafkan tanah ini, saya wakafkan rumah ini. Kalau dia katakan saya tahankan rumah ini kepadamu, maksudnya ini tanah wakaf untukmu, ambil manfaatnya. Nah, seperti itu. Ya. Itu lafaz yang sharih. Ada lafaz yang tidak sharih, tidak jelas. Seperti dia mengatakan saya sedekahkan rumah ini. Ya. Nah, ini lafaz tidak jelas. Maka kalau seandainya ada lafaz yang tidak jelas, harus dibarengi dengan lafaz yang jelas. Saya sedekahkan dan saya wakafkan. Baru sah wakafnya. Baik. Sekarang yang kelima, ini yang penting. Syarat sahnya wakaf. Yang pertama yaitu orang yang berwakaf memang boleh dia berlaku pada barang yang diwakafkannya tersebut. Orang yang berwakaf memang dia boleh berlaku pada barang yang diwakafkannya. Misalkan saya ingin berwakaf rumah. Rumah itu milik saya, baru saya boleh untuk wakafkan. Kalau rumah orang lain, ya enggak boleh. Ya, itu dia. Atau rumah tersebut milik saya tapi masih jaminan. Jaminan hutang sebagai gadai. Ini enggak boleh. Kenapa? Karena itu sebagai apa? Jaminan. Ada kaitannya dengan orang lain. Syarat yang kedua yaitu barang yang diwakafkan bisa diambil manfaatnya. Maka tidak boleh diwakafkan sesuatu yang setelah diambil manfaatnya itu tidak tersisa. Saya ulangi, barang yang diwakafkan adalah barang yang bisa diambil manfaatnya dan manfaatnya terus menerus. Tidak boleh berwakaf dengan barang yang kalau sudah diambil manfaatnya sekali habis. Seperti misalkan, nih nasi kuning saya wakafkan. Gak boleh Mas Dayeng ya. Kenapa? Karena setelah dimakan habis. Boleh barang diwakafkan kalau diambil manfaatnya dan manfaatnya apa? Terus menerus. Ini penting nih. Seperti tanah, rumah, bangunan bisa diambil manfaatnya terus menerus. Sumur, ya, kasur, ya, ini bisa diambil manfaatnya. Kemudian, Bapak Ibu Saudara-saudari, syarat yang ketiga, bahwa barang yang diwakafkan itu harus ditentukan barangnya. Orang mengatakan, saya mewakafkan salah satu rumah saya. Ini enggak boleh, dia punya rumah lima. Rumah lima. Saya mengatakan, ya sudah, saya wakafkan salah satu dari rumah saya. Yang mana? Ini enggak boleh. Harus ditentukan rumahnya yang mana. Ya. Yang keempat, wakaf untuk kebaikan. Syarat yang keempat, wakafnya harus untuk kebaikan. Karena itu tujuan daripada wakaf, mengambil pahala. Kalau wakafnya untuk maksiat, makanya enggak boleh. Seperti misalkan wakaf untuk masjid, wakaf untuk jembatan, wakaf untuk rumah orang miskin, wakaf untuk memberikan minum, wakaf untuk buku-buku berilmu. Kalau di Arab Saudi banyak sekali, Pak. Wakaf untuk mencetak buku. Banyak itu. Wakaf untuk mencetak buku, wakaf untuk rumah anak-anak yatim. Wakaf untuk biaya anak yatim. Oh, banyak. Kemudian tidak diperbolehkan misalkan wakaf untuk mencetak buku yang diharamkan ataupun wakaf untuk membangun rumah-rumah ibadat selain orang Islam, enggak boleh. Ya, itu bukan wakaf dan tidak sah wakafnya. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu syarat yang kelima, orang yang mewakafkan harus memiliki barang tersebut dengan kepemilikan yang sempurna. Harus memiliki barang tersebut dengan kepemilikan yang sempurna. Jadi enggak boleh kalau seandainya misalkan mayat berwakaf. Tak boleh. Kenapa? Karena dia tidak memiliki barang yang sempurna. Ya. Taib. Yang keenam, syarat sahnya wakaf adalah bahwa wakaf tersebut harus lepas, benar-benar murni lepas. Maksudnya tidak boleh terbatas dengan waktu. Misalkan saya wakafkan rumah ini 1 bulan, enggak boleh. Saya wakafkan masjid ini 5 bulan, enggak boleh. Wakaf itu munjiz. Munjiz itu artinya adalah terus menerus. Sudah terlepas. Kalau sudah diwakafkan, barangnya lepas berarti. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang perlu diperhatikan juga bahwa wakaf ini harus dicari nadzirnya. Nadzir itu apa? Orang yang ditunjuk sebagai orang yang diberikan wakaf kepadanya. Ya, misalkan yayasan atau pribadi, itu disebut dengan apa? Nadzir. Nadzir itu adalah seorang yang diberikan kepadanya wakaf. Itu nadzir namanya. Paham maksud saya? Ya, misalkan masjid ini ya, diwakafkan kepada yayasan Al-Um. Nah, itu yayasan Al-Um di sini statusnya apa? Nadzir. Itu namanya apa? Nadzir. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian perlu diperhatikan juga poin yang selanjutnya, wakaf tidak boleh dibatalkan. Kalau sudah dikatakan ini gelas saya wakafkan, enggak boleh dibatalkan. Kalau apa maksud tidak boleh dibatalkan? Maka tidak boleh dia dijual, dipindahkan, dihibahkan, digagalkan akadnya, enggak boleh. Kalau sudah dikatakan ini wakaf, ya sudah. Ya, ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, la yuba'u asluha wa la yuhab wa la yuraf. Tidak boleh asalnya itu dijual, tidak diwarisi, tidak juga dihibahkan. Makanya akad paling kuat untuk memindahkan kepemilikan kepada yang lain itu dengan wakaf. Karena kalau seandainya dengan tidak wakaf, maka ahli waris nanti mungkin akan meminta. Ya, ahli waris akan meminta. Padahal pesantrennya misalkan udah besar, ya, ataupun padahal bangunannya sudah mewah. Nah, inti nanti ahli warisnya minta. Padahal kalau sudah diwakafkan selesai urusan. Ya, ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian apabila yang diwakafkan adalah masjid, lalu masjidnya tidak bisa digunakan lagi karena hancur, maka pada saat itu boleh dimanfaatkan, atau boleh itu masjid atau itu bangunan dijual dan hasilnya dibangunkan ke masjid lain. Dan hasilnya dibangunkan ke masjid lain. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan. Iya, itu beberapa hal yang berkaitan dengan hukum wakaf. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Kasih mic kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan bertanya tentang wakaf. Sebelumnya saya ada punya tanah gitu. Saya wakafkan untuk jalanan, untuk bikin jalan. sebelum pertanyaan Pak Ustadz. Nah, sekarang para pejabat dari lurah sampai kecamat itu membuat surat hibah dengan saya tanda tangani. Nah, sekarang yang saya mau tanyakan, apa salah prosedurnya itu? Apakah saya buat surat lagi gitu, yang berupa seperti apa tadi yang Ustadz katakan tadi, berupa wakaf itu di dalam apa? Di dalam surat yang mereka buat itu hanya hibah, tapi sebenarnya itu memang saya wakafkan itu untuk jalanan. Lalu bagaimana gitu? Apakah saya harus lagi apa buat apa pernyataan lagi bahwa ini saya wakafkan gitu sama masyarakat? Masih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tergantung niatnya, Pak. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya. Ya, kalau seandainya pada waktu itu Bapak berniat untuk mewakafkan, maka akan sampai pahalanya sebagai wakaf. Ya, kalau seandainya kemudian kok tertulisnya hibah, maka itu kesalahan prosedur saja. Kalau ingin mengulang lagi agar menguatkan tekad dan niat, maka tidak mengapa. Kalau tidak mengulang juga tidak mengapa, karena innamal a'malu binniyat. Wallahu a'lam. Nah, tapi seperti yang saya katakan tadi, yang paling kuat, perhatikan pihak yayasan, wakaf, ya, daripada hibah. Hibah itu karena dia bisa berubah-ubah. Kalau gini, bedanya hibah dengan wakaf. Kalau wakaf itu, tanah ini saya wakafkan untuk yayasan Fulani membuat pesantren, maka itu tidak bisa dirubah kecuali hanya untuk pesantren. Dijadikan sebagai ladang lain, ladang jadi mall misalkan, nah ini nggak boleh, ya, maka bisa digugat oleh sang pemberi wakaf, karena wakafnya. Adapun hibah, tanah ini saya hibahkan, ya sudah, mau diapakan saja bisa. Nah, itu bedanya hibah dengan apa? Dengan wakaf. Kalau hibah, tanah ini saya hibahkan, mau diapakan? Ya sudah, mau diapakan, mau jadikan mall, mau dijadikan pesantren, mau jadikan pondok tahfidz, mau jadikan bioskop, ya, itu kepada siapa yang dihibahkan terserah dia. Wallahu a'lam. Nah, hibah dengan hadiah hampir sama, Mas. Hadiah biasanya itu kepada orang yang kita cintai. Wallahu a'lam. Nah, sekarang pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah wakaf ini Ustaz tadi kembalikan. Jika kita menerima wakaf yayasan wakaf untuk pembangunan pondok pesantren, kemudian di daerah itu seperti yang disampaikan tidak memungkinkan untuk kita bangun pondok pesantren, apakah dalam hal ini kita harus konsultasikan kembali kepada pemberi wakaf bahwa tanah wakaf itu tidak bisa kita gunakan untuk pondok pesantren dan hal-hal tadi seperti ya, kalau masjid sudah di situ, pondok sudah di situ, apakah ada yang lain, apakah kita mau jual dengan merujuk kembali kepada pemberi wakaf? Kalau saya usulkan, yang seperti itu bisa dilakukan seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Tanahnya tetap tanah wakaf, tapi diambil manfaatnya. Diambil manfaatnya, yaitu misalkan dijadikan sebagai, dia tidak dijadikan sebagai pesantren lagi, karena mungkin di samping kanan kiri ada pesantren, ada kemudian masjid, susah untuk dibuat pesantren lah, intinya seperti itu. Maka diambil manfaatnya, misalkan dijadikan sebagai pabrik apa, yang hasilnya nanti untuk dakwah, dan pewakaf tetap dapat pahalanya. Oh ya, jelas harus dibicarakan kepada yang ahli wakaf. Tapi cukup dia ketika mewakafkan tanahnya, saya wakafkan tanah ini kepada yayasan Fulan, sudah, nanti yayasan itu dia bergerak untuk apa, yang penting tujuannya apa, untuk dakwah, sudah. Mau dijadikan pesantren kah, mau dijadikan sebagai ladang usaha pesantren kah atau usaha yayasan, tidak mengapa. Wallah. Dan itu solusi terbaik, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Beliau punya harta, hartanya tersebut beliau wakafkan dan berhasil. Ya, artinya ada keuntungannya. Keuntungannya diberikan kepada orang fakir, orang miskin, orang para kerabat dan semisal. Wallahu a'lam. Nah, seperti yang terjadi di zaman sekarang. Kan ada untuk pesantren di Banjarmasin ini ada namanya Intan Ilmu, Yayasan Intan Ilmu. Maka ini proses wakaf. Ya, ternyata sulit juga proses wakaf itu, harus ada saksi, harus ke KUA, harus. Maka karena itu memang proses yang dengan proses itu akhirnya nanti berpindah kepemilikan. Ya, berpindah kepemilikan. Jadi dari pemilik, dari si pewakif kepada yayasan. Maka itu perlu diperhatikan, dan itu adalah hal yang islami dan merupakan qurbah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.